وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قال الإمام العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: لكن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، لكن أفاضل البشر أفضل من الملائكة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Akan tetapi manusia yang utama atau manusia-manusia yang utama yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka itu lebih utama daripada malaikat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah sebaik-baik bariyah. Tadi malam kita katakan manusia, maka yang benar sebaik-baik makhluk. Wal malaika min jumlatil bariyah. Dan malaikat dari sejumlah makhluk. Li'annal bariyah, karena bariyah ma'khudhum min bara'allahul khalqa. Diambil dari bara Allahul khalqa ay ikhtara'ahu aw wa aujadahu. Diambil dari bara Allahul khalqa, yaitu Allah menciptakannya dan Allah yang mewujudkannya, itu makhluk. Wala tadkhulul malaika, dan malaikat tidak masuk. Fi qawlihi ta'ala: innal ladhina amanu wa 'amilus shalihat. Malaikat tidak masuk ke dalam firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ma annahum qad amanu wa 'amilus shalihat, bersamaan dengan apa yang kita ketahui, mereka malaikat sungguh tentunya telah beriman dan beramal saleh. Tetapi li'anna hadhil ladza takhtasu bi'urfil isti'mal biman amana minal bashar. Tetapi lafaz ini dikhususkan dengan apa yang diketahui dari biasanya digunakan kalimat tersebut terhadap orang yang beriman dari kalangan manusia. Sehingga malaikat, karena bukan manusia, tidak masuk. Walaupun mereka beriman dan beramal saleh. Bidalil annahul mutabadir ilal afham indal itlaq. Tentunya dengan dalil bahwasannya yang dipahami pada pemahaman ketika dimutlakkan, innal ladhina amanu wa amilu salihat, mereka itu adalah manusia. Fa in qila al-bariyya ma'khudha min al-bara wa huwa turab, dan apabila dikatakan bariyya ini diambil dari al-bara dan itu adalah tanah, wal bashar makhluqun min turab, dan manusia terciptakan dari tanah. Laka annahu qal, seakan-akan dikatakan di dalam ayat, innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaikahum khairul bashar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Maka apabila dikatakan demikian, fal jawab min wajhaini, maka jawabannya dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, anna a'immatal lughah, bahwasanya para ulama ahli bahasa, para imam, ulama ahli bahasa Arab tentunya, qad addadul bariya fi jumlatin ma tarakatil arabu hamazah. Bahwasanya para ulama ahli bahasa sungguh mereka memasukkan dalam sejumlah atau memasukkan bariyah ini dalam sejumlah apa yang orang Arab meninggalkan hamzanya, sehingga tidak ada hamzah. Wal wajhu tsani, dari sisi ini dalam sisi bahasa. Wal wajhu tsani wa huwal azhar, dan sisi yang kedua, dan inilah yang tampak mendekati kebenaran, anna Nafi'an qara'a bil hamz, bahwa Imam Nafi', yaitu ahli bahasa dan ahli qira'ah, beliau membaca dengan hamzah. Wa kullal qira'ataini, walaupun kedua bacaan tadi kalamullah, keduanya adalah kalamullah. Fa in kanat ihdal qira'ataini qad faddalat alladhina amanu ala sa'iril bashar faqad faddalathum fil qira'at al-ukhra ala sa'iril khalq. Walaupun salah satu bacaan yang ada tadi sungguh memposisikan orang-orang yang beriman lebih utama dari seluruh makhluk, dari seluruh manusia, ala sa'iril bashar. Atau fa in kanat ihdal qira'ataini qad faddalat alladhina amanu ala sa'iril bashar, atau fa in kanat, walaupun salah satu bacaan tersebut mengutamakan orang-orang beriman dari seluruh manusia, maka bacaan yang lain mengutamakan dia lebih utama dari seluruh makhluk. Faqad faddalahum fil qira'ah al-ukhra ala sa'iril khalqi, lebih utama dari manusia. Tentunya ini sebatas golongan manusia. Kalau dikatakan lebih utama dari seluruh makhluk, maka semua makhluk dia lebih utama. Manusia, malaikat, jin, apa saja dari kalangan makhluk, maka dia lebih utama. Wa idza thabata anna afadil al-bashar afdal min al-malaika, dan apabila telah pasti bahwa manusia yang utama itu lebih afdal dari malaikah, fal anbiya salawatullah alaihim afdalul ladina amanu wa amilus salihat, dan para nabi semoga salawat Allah tercurahkan selalu kepada mereka adalah orang yang paling utama dari orang-orang beriman dan beramal saleh. Dengan dalil firman Allah bidalili qawlihi ta'ala ba'da dzikri jama'atin minal anbiya, setelah Allah menyebutkan sejumlah sekelompok para nabi, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, Allah menyebutkan dan setiap mereka kami berikan keutamaan pada alam semesta ini. Fadallat hadhil ayah ala annahum afdalul bashar wa afdal minal malaikah. Maka menunjukkan ayat ini pula, mereka para nabi lebih utama dari seutama-utama manusia dan lebih utama dari malaikat. Fadallat hadhihi al-ayah ala annahum afdalul bashar wa afdal minal malaikah. Mereka adalah seutama-utama manusia dan mereka lebih utama dari malaikat. Li'anna al-malaika minal alamin. Karena malaikat ini dari alam semesta yang Allah ciptakan. Sawa'un kanat mushtaqqan minal alam au minal alamah. Sama saja itu merupakan pecahan, yaitu alam ini pecahan dari alam atau dari alamah. Sama saja alam, alamin ini pecahan dari kalimat alam atau alamah. Wa idza kanatil anbiya afdal minal malaikah, maka apabila para nabi lebih utama daripada malaikat, fa rasulullah afdalul anbiya, maka rasul sendiri, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bahkan lebih utama dari para nabi, atau dia adalah nabi yang paling utama. Fa rasulullah afdalul anbiya faqad sadatil malaikah, dan beliau telah menjadi pemimpin para pimpinan-pimpinan malaikat. Jadi beliau merupakan pemimpin dari para pemimpin malaikat. Fasara afdal minal malaika bi darajataini, sehingga beliau tentunya lebih utama daripada malaikat dengan dua derajat. Wa a'la minhum bi rutbatain, dan abirut batain, dan beliau lebih tinggi dari malaikat dengan dua tingkatan. La ya'lamu qadra tilka rutbatain wa syaraf tilka darajatain illa man faddala khataman nabiyyin, dan tidak ada yang mengetahui kadarnya dua tingkatan tersebut dan mulianya dua tingkatan tersebut kecuali siapa yang telah memberikan keutamaan kepada penutup para nabi ini, wa sayyidal mursalin, dan telah memberikan keutamaan kepada tokoh para rasul ini, ala jami'il alamin, terhadap alam atau pada alam, pada seluruh alam semesta. Keterangan ini tentunya tidak lain ingin menetapkan dan ingin menerangkan bahwa beliau adalah seutama-utama makhluk. Seutama-utama makhluk melebihi dari para nabi dan rasul, bahkan melebihi dari malaikat. Malaikat saja, mereka adalah makhluk yang utama, tapi tidak melebihi keberadaannya dari para nabi dan rasul. Sementara nabi dan rasul tidak melebihi keutamaan mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau secara mutlak adalah nabi dan makhluk yang utama dari semua para nabi dan dari semua makhluk, baik termasuk dari para malaikat atau para pemimpin malaikat. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya tingginya kadarnya beliau yang bisa mengetahui berapa tinggi dan bagaimana kadarnya, itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dikatakan tinggi kadar beliau, bahkan dikatakan beliau mendapatkan dua tingkat derajat melebihi daripada malaikat, lebih mulia daripada mereka, maka yang mengetahui hal ini hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kadarnya dan bagaimana kadarnya tersebut, yang jelas beliau lebih tinggi dan lebih utama dari para malaikat, demikian para nabi dan rasul. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sekali lagi kita tatakan, dan ini mungkin yang terakhir dalam pertemuan kita dalam kitab Bidayatussul ini, bahwa kita sebagai umatnya sallallahu alaihi wasallam tentunya banyak bersyukur, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertahmid kepadanya, karena Allah memilih kita sebagai umat beliau, sebagaimana Allah telah memilih beliau sebagai nabi dan rasul, yang menjadi nabi dan rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan taufik yang tidak bisa dibayar dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan. Siapa yang menginginkan hal ini? Kalau Allah tidak menginginkannya, dia tidak akan mendapatkannya. Dan siapa yang dikatakan oleh Allah mendapatkan hal ini, maka siapa yang menginginkan untuk melenyapkan hal tersebut, dia tidak akan dapat melenyapkannya. Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umat beliau yang didatangkan kepada mereka nabi dan rasul yang paling mulia, paling tinggi derajatnya, bahkan melebihi derajat makhluk semuanya dari makhluk di alam semesta ini. Semuanya adalah alam semesta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad adalah yang paling afdalnya dari alam tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa hadhihi lum' wa isyarat yaktafi al-aqil al-fatan bimithliha bal biba'diha. Dan ini merupakan curahan sinar yang menyala-nyala dan isyarat yang tentunya cukup bagi orang yang berakal, cukup bagi mereka yang memiliki pemahaman yang dalam. Dengan misal ini, bahkan mungkin dengan sebahagiannya saja. Jadi ini merupakan naam sinar yang cerah, yang menyala, dan isyarat yang cukup bagi orang yang berakal, yang diberikan pemahaman yang dalam. Dengan semisal isyarat dan cahaya yang menyinari ini, bahkan mungkin sebagiannya saja, kalau mereka adalah orang yang berakal dan memiliki pemahaman yang dalam, maka mereka akan dapat menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berbeda mereka yang tidak memiliki akal, berbeda mereka yang tidak mendapatkan taufik, berbeda dari mereka orang-orang yang Allah tutup kalbunya dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kenifakan, dengan kezindikan, dengan hawa nafsu. Dia tidak bisa menerima dan dia tidak dapat menerima keberadaan keutamaan Nabi yang mulia ini dengan derajat dan tingkatannya. Dia pasti akan mengingkari dan dia pasti akan menolak, sehingga tidak ada yang mulia di sisinya kecuali hawa nafsu yang dia inginkan atau apa yang dia inginkan. Apa yang datang dari Allah tidak ada harganya di sisi dia. Tentunya mereka adalah orang yang tidak mendapatkan taufik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Tetapi mereka yang mendapatkan taufik, yang diberikan hidayah oleh Allah dengan keutamaan dan derajat yang mulia ini, mereka menerima dengan sepenuhnya, bahkan berbangga, bahkan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hal yang remeh Allah datangkan Nabi yang utama kepada mereka. Tetapi demikianlah fadlullah yu'tihi man yasha. Demikianlah Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah memberikan keutamaan kepada Rasulnya. Itu yang Allah kehendaki kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dia kehendaki. Dan Allah juga memberikan keutamaan kepada umat, kepada pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dia kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga inilah poin yang akhir dari kitab yang baik ini. Tentunya dari poin demi poin kita berharap kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keimanan yang matang dan mapan, atau bertambah keimanan kita dan ketakwaan kita, bertambah penerimaan kita kepada Nabi dan Rasul yang mulia ini. Kemudian bagaimana kita merealisasikannya dengan bentuk amaliyah, dengan pengikutan dan ketaatan sepenuhnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti dan mentaati beliau adalah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa saja dari kalangan seorang hamba, dari kalangan seorang muslim, dari kalangan seorang yang berislam, ketika memposisikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang disebut dan apa yang telah disampaikan, maka dia tentunya akan sepenuhnya beriman, akan sepenuhnya berjalan di atas bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu adalah sebuah taufik yang besar, kebahagiaan yang besar bagi hamba ketika dia mengikuti nabinya dan dia menerima dengan setia dan mengimaninya dengan sepenuh keimanan sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang dikaruniakan dengan hidayah dan taufik dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah wa nahnu nas'alullah wa nahnu nas'alullah ta'ala bimannihi wa karamihi ايوفقنا لاتباع رسوله في سننه وطريقته وجميع اخلاقه الظاهره والباطنه وان يجعلنا من احزابه وانصاره انه على كل شيء قدير وبالاجابه جدير ولا حول ولا قوه الا بالله بالله العلي العظيم. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan anugerahnya dan kebaikannya dan taufiknya. Dia memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita minta dengan segala bentuk karunia dan anugerah, demikian kebaikannya, demikian kedermawanannya, untuk memberikan taufik kepada kita semua untuk mengikuti Rasulnya yang mulia ini dalam sunnah-sunnah beliau, dalam jalan yang beliau jalani yaitu agama beliau, dan dari seluruh akhlak beliau yang zahir ataupun yang batin. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari pengikut dan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penolong-penolongnya, min ahzabihi wa ansarihi. Sesungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatunya maha mampu, maha berkuasa, dan wabil ijabati jadir, dan dia Allah dengan apa yang dia dengarkan dari permintaan hamba-hambanya, dia maha mengabulkan, dia maha mengabulkan, wabil ijabati jadir. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci lagi maha agung, al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira daiman abada. Semoga salawat Allah tercurahkan kepada pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan demikian pula semoga salam tercurahkan selalu kepada beliau dengan apa yang banyak dan selalu tercurahkan seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dengan apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengumpulkan kita bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia cinta kepada kita hamba-hambanya, berkumpul bersama nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma taqabbal, Allahumma innaka antas sami' da'wat wa mujib da'wat, taqabbal minna ya rabbal alamin. Akhiru bidaya sul fi tabdir rasul walhamdulillahi wahdahu, dan ini adalah akhir dari kitab Bidayat Sul fi Taqdir Rasul, dan semoga segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji betul-betul menancap dan betul-betul tertanam di dalam kalbu kita semua, sehingga kita bisa kemudian membawanya dengan apa yang bermanfaat pada diri kita dan pada keluarga kita, dan kita tentunya menyampaikannya kepada manusia, kita bisa mengamalkannya, kita bisa merealisasikannya. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kajian kita nantinya akan melanjutkan kitab Al-Wasaya atau Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang sudah kita baca, dan mudah-mudahan diberikan taufik dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita ambil dari kajian kita di malam hari ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.